Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab dari Sahih Adabil Mufrad dari Imam Al-Bukhari rahimallahu taala pada bab al-baghyu, bab tentang kezaliman. Telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya hadis dari Fadalah Ibnu Ubaid radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan, la yus'alu anhum, tidak ditanya tentang mereka, hum minal halikin, mereka adalah orang-orang yang binasa, jangan kamu tanya tentang mereka, mereka ini adalah orang-orang yang binasa, orang-orang yang diancam dengan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rajulun faraqal jama'ah wa asa imamahu famata 'asiyan. Seorang laki-laki, ini bukan hanya laki-laki tapi juga mencakup wanita, cuma terkadang disebutkan rijal alal aghlab karena keumumannya. Rajulun, seorang laki-laki, faraqal jama'ah, yang memisahkan diri dari al-jama'ah, jama'atu al-muslimin. Telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya tentang makna al-jama'ah, banyak itlaqul makna, pemutlakan makna dari al-jama'ah itu. Bahkan terkadang jama'ah itu dikatakan kepada seseorang sekalipun sendiri, kalau dia berpegang teguh kepada al-haq maka dia dah al-jama'ah, karena bersama dengan al-jama'ah, jama'atul ula, jama'ah di zaman sahabah, al-jama'ah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, kata Abdullah bin Mas'ud, jama'ah itu adalah apa-apa yang mencocoki al-haq sekalipun kau sendirian, engkau berada di tengah-tengah kebidahan, kesyirikan, kemaksiatan dan berpegang kepada al-haq, maka engkau adalah jamaah sekalipun kau sendiri, sekalipun yang berpegang kepada al-haq itu qalil dan menyisihi banyak, maka adalah jamaah. Namun di sini disebutkan man faraqal jamaah, al-jama'ah, jama'atul muslimin, memisahkan diri dari jama'ah, kelompoknya kaum muslimin bersama imam mereka. Wa asa imamahu, dan dia bermaksiat. Dia bermaksiat, dia tidak mentaati imamnya, tidak mentaati penguasanya. Lalu dia mati, maka matinya ausian. Pemata ausian, lalu dia mati dalam keadaan dia bermaksiat. Dia tidak mentaati imam, tidak mentaati penguasa, pemimpinnya. Ini orang-orang yang binasa. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mentaati pemerintah. Bahkan sekalipun pemerintahnya itu pemerintah yang maksiat, penguasa yang zalim, tetap kita wajib mentaati. Senang ataukah kita benci? Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari al-Muslim, tafakun alaih, alal mar'il muslim as-sam' wa ta'ah. Wajib bagi seorang muslim itu untuk mendengar dan taat. Fima habba wa kariha, dalam perkara yang dia senangi atau dia benci kepada penguasanya, kepada pemerintahnya. Kadang kita pemerintah kita itu memerintah sesuatu yang kita enggak suka, atau kita senang. Kalau senang kan ya taat biasanya orang, tapi kalau tidak senang maka dia enggak taat. Maka Nabi memerintahkan untuk taat sekalipun kau tidak suka dari apa yang diperintahkan oleh penguasa. Al-mar'ul muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma habba wa kariha illa ay yu'mar bi ma'siyatin, kecuali dia diperintah kepada maksiat. Idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah. Kalau penguasa pemerintah memerintahkan kepada maksiatan, perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah, perkara tersebut fala sam'a wala tha'ah, maka tidak ada kata as-sam, aku dengar, wa tha'ah dan taat. Karena la tha'ah li makhluqin, la tha'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq, enggak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara bermaksiat kepada yang menciptakan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, jangan sampai kemudian tidak mau mentaati selama perintah penguasa itu bukan perkara maksiat. Kita suka, kita tidak suka, tetap kita mentaati. Falyasbir. Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dia melihat dari amirnya, penguasanya, pemerintahan, sesuatu yang dia benci, falyasbir, bersabar. Jangan kemudian mencabut ketaatan, memberontak, demo, menghasut masyarakat untuk benci kepada penguasa, untuk menggulingkan penguasa. Ini semua tindakan-tindakan khawarij. Taat kepada penguasa, falyasbir. Fa'innahu man kharaja minal sultan shibran famat. Sungguhnya barang siapa yang keluar, dia tidak mentaati penguasanya, memberontak kepada penguasanya sekalipun sibron, satu jengkal saja, kemudian dia mati. Mitatu mitatan famata mitatan jahiliyah, maka dia mati-matinya dalam keadaan seperti matinya jahiliyah. Fala tas'al anhu, maka jangan kau tanya tentangnya, tentang orang ini, maksud yang binasa. Yang kedua, wa amatun aw abdun abqa min sayyidihi. Seorang budak wanita atau laki-laki abaqa, dia kabur dari maulanya, dari tuannya, sayyidihi, dari tuannya. Dia kabur. Dah dia dibeli oleh tuannya di pasar misalnya, atau dihadiahkan padanya budak, ataukah sebagai ghanimah, didapatkan dari ghanimah, maka dia berkhidmat kepada tuannya, melayani tuannya. Kalau dia kemudian lari, kabur, maka termasuk kemaksiatan, termasuk kemaksiatan. Termasuk dosa. Dan ini enggak ada sudah ya. Perbudakan sekarang, dulu hanya di zaman sebelum Rasulullah SAW ada banyak budak. Sampai kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha syarat ini untuk menghilangkan perbudakan, sehingga setiap banyak dari kafara-kafara itu dengan membebaskan budak, tebusannya bebaskan budak. Sekarang sudah tidak ada. Abdun abaqa min sayyidihi, hamba yang budak yang kabur dari tuannya. Maka disebutkan dalam hadis Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la tujawizu salatuhum salatuhum adhanahum." Ada tiga golongan yang mana tiga golongan ini salat mereka itu tidaklah melampaui telinga mereka. Yang pertama adalah al-abdu al-abiq, budak yang kabur dari tuannya, dari sayyidnya, dari maulanya, hatta yarji, sampai dia kembali. Salatnya tidak melampaui telinganya, terangkat salatnya. Sampai dia kembali kepada maulanya, kepada tuannya. Wa mar'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhatan. Wa zawjuha 'alayha sakhatun. Lalu yang kedua adalah perempuan yang dia tidur malam dalam keadaan suaminya itu murka marah kepadanya. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, dan seorang yang mengimami satu kaum dalam keadaan mereka, kaum itu benci kepada imamnya itu. Ini tiga golongan yang salatnya tidak melampaui telinga-telinga mereka. Dan dalam riwayat ada dua golongan yang salat keduanya tidak melampaui ru'usahuma, kepala-kepala mereka, yaitu abdun abiq, seorang hamba budak yang dia kabur dari mawalinya, dan seorang wanita yang dia bermaksiat kepada suaminya sampai dia kembali kepada suaminya, mau kembali mentaati suaminya. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa imra'atun ghaba zawjuha kafaha mu'natad dunya fatabarrajat wa tamarrajat ba'dahu. Seorang istri, seorang wanita, istri ghaba zawjuha, yang suaminya itu meninggalkan dia, ditinggal di rumah, tidak bersamanya karena ada urusan, ada keperluan safar. Wa kafaha mu'nata ad-dunya, dan suaminya ini telah memberikan bekal untuk kehidupannya, kehidupan dunianya. Ditinggali bekal uang untuk beli beras, untuk beli lauk, untuk beli pakaian. Karena mungkin suaminya agak lama safarnya, cukupi semua. Mungkin dibelikan persediaan selama 2 pekan. Fatabarrajat, lalu kemudian dia tabarruj. Tabarruj itu ya maknanya ada beberapa disebutkan. Tabarruj bersolek, berhias, menampakkan perhiasannya. Wa tamarrajat ba'dahu. Dia tidak mentaati suaminya, akan dengan itu dia membuat kerusakan dan fitnah. Telah dia tabarruj, tamarrajat. Al-fasad wal fitnah, buat kerusakan dan fitnah. Ini yang ketiga. Tabarruj, wanita-wanita yang bertabarruj. Tabarruj, apa itu tabarruj? Di antara maknanya adalah az-zuhur. Az-zuhur, nampak. Menampakkan. Dan dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan di sini tabarruj, yaitu menampakkan sesuatu dari jasadnya, dari fisiknya, dari tubuhnya, ataukah perhiasannya. Di antara tabarruj, menampakkan seorang wanita itu menampakkan bentuk tubuhnya yang dia harus tutupi, diwajibkan untuk menutupinya, kemudian ditampakkan, atau perhiasan-perhiasannya. Di hadapan laki-laki ajnabiyah, laki-laki yang haram baginya, yang tidak boleh melihat perhiasannya, ini tabarruj dari buruj. Maka disebutkan, dinamakan al-kawakib itu, bintang itu buruj, buruj sama perhiasan langit, zina tuha. Dikatakan buruj sama adalah perhiasan langit. Jadi kata al-buruj itu maknanya zina. Maknanya zina diantaranya. Maka dikatakan buruj sama zina tuha, tabarruj, buruj. Maknanya zina, perhiasan. Dan juga disebutkan bahwasanya tabarruj itu diambil kata min duhuril mar'ah min burjiha, nampaknya seorang wanita atau keluarnya seorang wanita min burjiha, burjiha ay qasriha, istananya. Jadi makna al-buruj al-kusur. Jadi ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, keluar dari istananya, maka dia nam tabarruj. Dia tabarruj. Nah, seharusnya dia di rumah. Kemudian ketika keluar dari rumahnya, maka tabarruj. Karena buruj maknanya adalah qasriha, istananya, au bait, rumahnya. Di mana ini disebutkan di antaranya dalam ayat walau kuntum fi burujin musayyadah, walau kuntum fi burujin musayyadah aynama takun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah, dimanapun kalian berada maka kematian itu akan menjumpai kalian walaupun kalian berada dalam buruj, istana atau benteng yang kokoh, kematian akan menjemput kalian. Jadi diantara disebutkan ini tabarruj, makna tabarruj diambil dari buruj, imma bimana zina, imma bimana keluar dari rumahnya, keluar dari istananya. Nam. Jadi buruj marada wa baituha. Burujul mar baituha. Maka ala kulli hal tabarruj itu digunakan idalal ala idharul mar'ah syai'an min mafatiniha. Digunakan untuk menunjukkan seorang wanita itu menampakkan sesuatu dari mafatiniha, dari kecantikannya, dari keelokannya. Wa jasadiha, jasadnya, tubuhnya. Wa zinatiha, dan perhiasannya. Amama rujal ajnabi anha, di hadapan laki-laki yang ajnabi, ya, laki-laki ajnabi, laki-laki yang tidak halal baginya untuk dilihat. Lalu dia menampakkan di hadapan suaminya perhiasannya yang, maka ini bukan tabarruj. Memperlihatkan tangannya, wajahnya di hadapan suaminya, di hadapan orang tuanya, maka bukan tabarruj. Tapi ketika dia menampakkan wajahnya atau perhiasan yang enggak boleh terlihat ke laki-laki yang ajanib, maka itu tabarruj. Itu tabarruj. Naam. Akan disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, kata beliau tentang tabarruj, tabarruj huwa idhar mahasin wal mafatin, yaitu menampakkan mahasin, keindahan, wal mafatin, keelokan, kecantikan. Ka idhar sya'riha, seperti menampakkan rambutnya. Wajhiha, dan memperlihatkan, menampakkan wajahnya, lehernya, sesuatu yang dia wajib untuk tutupi. Ketika dia tampakkan itu namanya tabarruj. Tabarruj. Tahu perhiasan-perhiasannya yang ada di telinga, anting-antingnya, kalung, gelang misalnya, diperlihatkan, ditampakkan di hadapan laki-laki ajnabi, ini masuk dalam tabarruj. Fal wajib ala nisa, maka wajib bagi wanita untuk menjauhi al-bud, yani tabarruj, untuk menjauhi tabarruj. Dan ilhar mahasidah menampakkan kecantikannya, keelokannya. Wajib ya untuk menjauhi tabarruj. Meninggalkan tabarruj, tidak berhias-hias, tidak menampakkan keelokan kecantikannya. Bahkan termasuk kata beliau tabarruj itu tamayyu fil masya, berlenggak-lenggok di dalam berjalan. Itu juga masuk tabarruj. Naam. Ini maknanya tabarruj. Ya. Bukan hanya tabarruj maknanya berhias. Seorang itu berhias-hias, memperlihatkan enam atau apa namanya, pakai make up misalnya, berhias-hias, bedak, menampakkan ya bagian anggota tubuhnya yang dia wajib menutupi di hadapan ajaib, itu termasuk tabarruj. Membelatkan rambutnya yang dia wajib tutupi kepada laki-laki ajaib, maka itu termasuk tabarruj. Bahkan beliau menyebutkan termasuk jalannya, ketika dia berlenggak-lenggok dalam jalannya untuk diperhatikan, kemudian dia maksudnya itu fitnah laki-laki, maka itu tabarruj juga. Dan ini perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarruj ini. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, melarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Hendaklah kalian untuk tinggal di rumah-rumah kalian. Khitabnya, pembicaranya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqarna fi buyutikum, hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah terdahulu. Janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya al-jahiliyah. Walaupun ini khitab kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini juga mencakup kepada seluruh wanita, seluruh muslimah. Ilzam buyutikunna, hendaknya kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Fala takhrujna bighairi hajatin, janganlah kalian keluar kecuali memang ada hajah, ada kebutuhan untuk keluar. Baru keluar kalau tidak ada kebutuhan, maka jangan kalian keluar. Kenapa? Karena itu bikin fitnah bagi laki-laki. Kalau wanita keluar dari rumahnya, wanita itu aurat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Innal mar'a aurah. Fa in kharajat min baitiha istashrafaha asy-syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, kemudian syaitan pun membidiknya. Senjata syaitan untuk memfitnah laki-laki. Laki-laki terfitnah karena dia, dan juga dia bisa terfitnah pada laki-laki. Bercampur, berbaur dengan laki-laki ini bikin fitnah. Dan syaitan itu akan menjadikan wanita itu sebagai alat untuk memfitnah laki-laki, terjatuh ke dalam kemaksiatan. Maka disuruh tinggal di rumah wanita itu kecuali ada hajat yang perlu keluar, maka dia keluar. Dan itu pun dia harus menjaga diri, tidak tabarruj, tidak membuka auratnya, tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, dan tidak bercampur bau dengan laki-laki. Kenapa disebut tadi fainal mar'a aurah? Sungguhnya wanita itu aurah. Idza kharajat istashrafaha asyaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya, syaitan ini membidiknya, akan memalingkan mata-mata laki-laki ke arahnya, membuat fitnah laki-laki. Di antaranya dalil yang menunjukkan tentang larangan dari tabarruj. Demikian juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah kalian wahai wanita yubdina zinatahunna menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak dari, kecuali apa yang nampak. Jangan kalian menampakkan perhiasan kalian. Ini larangan tabarruj, larangan untuk menampakkan perhiasan. Illa ma dhaha minha, kecuali apa yang nampak. Apa yang nampak? Ini zina. Zina. Zina itu ada dua macam. Sebutkanlah Imam Al-Qurtubi. Ada khaliqiyah, ada muktasabah. Zina, perhiasan itu ada dua, ada khaliqiyah, ada muktasabah. Al-khaliqiyah disebut oleh beliau adalah wajah, wajahnya. Itu yang paling menarik dari wanita adalah wajahnya. Wa muktasabah, ada zina khaliqiyah, zina terkait dengan kecantikannya. Ada zina muktasabah, perhiasan muktasabah, perhiasan yang sifatnya seorang wanita itu dia mempercantik dirinya. Dengan memakai pakaian-pakaian yang indah dan memakai perhiasan. Maka semua ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala yubdina zinatahunna. Masuk semuanya dalam ayat, janganlah mereka para wanita itu menampakkan perhiasannya, baik perhiasan khaliqiyah, kecantikannya, tubuhnya, atau muktasabah, yaitu dia mempercantik dirinya mungkin dengan berdandan, mungkin dengan pakaian dia pakai, dengan perhiasan-perhiasan, gelangnya, anting-antingnya. Ini masuk semua dalam ayat. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Asadi rahimahullahu taala dalam tafsir, illa ma dhahara minha kathiyab al-jamilah wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wala yubdina zinatahunna. Janganlah wanita-wanita itu menampakkan perhiasannya, kathiyab al-jamilah, seperti memakai pakaian-pakaian yang indah, walhuli, perhiasan-perhiasan, wa jami' badan kullihi min zinati min az-zina, dan seluruh badannya termasuk perhiasan. Illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak darinya. Yang nampak itu pakaian yang biasa dia pakai. Atsiyab adh-dhahirah, pakaian luar. Pakaian luar itu yang dipakai para wanita, pakaian hitam ya, jilbab itu, nah, kayak jubah menutupi. Dan itu pun kalau sampai bisa menjadikan fitnah bagi laki-laki karena pakaiannya itu memang jubah tapi berhias-hias atau bermodel-model, yang bisa laki-laki mengarahkan pandangan ke pakaian wanita itu, maka itu enggak boleh. Siap ini siap zahirah allati jarat al-adah yalbasuha idza lam yakun fi dzalika ma yad'u ila al-fitnah biha. Hadza syashadi syashadi rahimallahu taala. Siap zahir pakaian yang nampak. Ke masjid nampak pakaian wanita itu kalau keluar. Kalau tidak ada pakaian ya hari ya. Ada pakaian ya. Tapi pakaian zahirah, pakaian yang luar. Ya memang ya, biasa. Dipakai oleh wanita. Jika tidak ada apa yang demikian itu, apa yang mendorong kepada munculnya fitnah. Berarti kalau dalam pakaiannya itu ada yang bisa mendorong kepada fitnah laki-laki, maka jangan dipakai, boleh dipakai. Makanya seperti pakaian biasa, jubah tanpa ada hiasan-hiasan. Sekarang macam-macam model jubah atau jilbab wanita itu. Ada model apa, kupu-kupu, ada model yang lain, model kelelawar. Dikasih kemudian renda-renda, misalnya bagian bawahan supaya kelihatan indah. Kalau di hadapan sama wanita mungkin tidak masalah. Nah, tapi ketika di hadapan laki-laki yang melihat, nanti akan mengarahkan pandangannya ke sana. Oh, ini hanya sendiri pakaian apa ini? Nah, bukan hanya pakaiannya nanti yang dinikmati, tapi tubuhnya juga nih. Jadi fitnah. Maka lebih menunjukkan di sini asyab dohiro illa ma dhahara minha, kecuali pakai yang nampak ya, yang memang biasa dipakai oleh wanita, pakaian luar. Idza lam yakun fi dzalika ma yad'u ila alfitnah, jika tidak ada apa yang demikian itu, apa yang mengajak kepada atau mendorong kepada munculnya fitnah. Nanti yang lebih baik kan yang polos saja, tidak usah bermodel-model pakaian luarnya itu. Nah, dalil yang ketiga tentang at-tabarruj ini, larangan tabarruj bagi wanita. Jadi tabarruj ini umum ya, berkaitan dengan menampakkan anggota badannya, menampakkan kecantikannya, atau keluar kemudian bercampur dengan laki-laki juga ada menyebutkan termasuk ini tabarruj, sebagaimana disebut oleh Mujahid menafsirkan ayat wala tabarrujna, keluar bercampur dengan laki-laki. Atau dia menghiasi dirinya. Menghiasi dirinya dengan memakai parfum, melewati laki-laki, mungkin fitnah laki-laki. Ataukah pakaian-pakaian yang berhias-hias? Ataukah jalannya yang dibuat-buat? Lenggak-lenggok. Ini semua masuk ke dalam tabarruj. Pakai pakaian ketat, pakai pakaian yang tipis, yang tembus pandang, maka ini semua adalah tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga dari Al-Qur'an dalam surah An-Nur tadi, dalam surah wala yubdina zinatahunna, itu juga surah An-Nur ya, ayat ke-31. Kemudian dalil yang ketiga dalam surah An-Nur ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman wal qawaidu minan nisa'illati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun ay yadhna thiyabahunna ghayra mutabarrujatin bizinah wa yastafifna khairul lahunna wallahu samiun alim. Wal qawaidu minnas, wanita-wanita yang sudah terhenti dari haid, tidak bisa lagi melahirkan, sudah menopause, allati la yarjuna nikahan, yang tidak ada lagi keinginan untuk menikah, dan juga mungkin keinginan laki-laki untuk menikahi dia sudah tidak ada, sudah tua, sudah keriput, umur 60, laki-laki mungkin sudah enggak ada keinginan untuk menikahinya. Jadi wanita-wanita yang sudah terhenti dari haid dan tidak ada keinginan untuk menikah, falaysa alaihinna junah, maka tidak ada dosa baginya, ayyadhna thiyabahunna, untuk dia menanggalkan pakaian-pakaian mereka. Bukan berarti di sini maksudnya menanggalkan pakaian tidak berpakaian, ya. Pakaian luarnya, pakaian luarnya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat, di dalam surah An-Nur itu, dia menutupi tubuhnya, dan pakaiannya itu menutupi wajahnya, seluruh tubuhnya. Maka ketika sudah tua, nah, tidak ada keinginan untuk menikah, maka berarti tidak dosa baginya, boleh baginya, nah, untuk memperlihatkan wajahnya. Beda kalau belum, masih muda, belum tua, maka dia harus menutupi. Karena termasuk zina, perhiasannya. Tapi kalau sudah, terhenti dari haid, sudah tua, kemudian dia keinginan menikah lagi, maka tidak mengapa, tidak dosa baginya untuk dia menanggalkan pakaian, pakaian luarnya. Kalhimar, seperti himar yang menutupi wajahnya. Himar itu untuk menutupi wajah. Maka tidak mengapa dia melepas himarnya, jadi kelihatan wajahnya. Tetapi wa yastafifna ghairu mutabarrujatin bizina, dengan catatan bukan dia tabarruj untuk memperlihatkan perhiasannya. Bukan niatnya untuk memperlihatkan perhiasannya, untuk menampakkan wajahnya, niatnya atau menampakkan perhiasan-perhiasan yang dia pakai. Wa yastafifna khurlahun, tapi memelihara diri, melihara diri itu lebih baik. Artinya tetap menutupi, tetap pakai himar, tetap menutupi perhiasannya, kecantikannya, itu lebih baik baginya, itu lebih baik. Allah samiun alim, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Ini tiga dalil dari Al-Quran yang menyebutkan tentang larangan tabarruj, larangan untuk memperlihatkan perhiasan, memperlihatkan kecantikan, keindahan. 6. Dan juga datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan pada kesempatan malam hari ini pembahasan kita tentang tabarruj. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu, habibakumullah.